Oma Bose. Harus bagaimana lagi mencuri perhatianmu? Suka sama aku. Aku sudah dandan rapi sedap parfum sana sini. Kurang apa lagi? Dari depan, dari samping. Sungai Kelayan, King Arabian Ajay Emmanuel, Best Friend Ijit Ganduk, Giring Tarus Arul Ganduk, Raja Duit Wani Ambau, Lusa Dibukung Arul Ganduk, Wani Ambau, Ijit Ganduk, Ajay Emmanuel. 1, 2, 3. Banjarmasin mana suaranya? Lelaki tanpa beban Andre Wawak, Nanda Ibera, ucapkan selamat ulang tahun Mr. Haris and Miss China. Happy birthday. Are you three? Queen Arabian Putri Chenot, Miss Macan Putri Ambau, Lida Maulida, Mulia Solek. So, datang kembali Putri Chenot, Putri Ambau, Lida Maulida, Mulia Solek, Banjarmasin, Sungai Kelayan, mana suaranya? Suan kembali special request yang berulang tahun Bram Sungai Kelayan, si Raja Cinta Naldi Amor. Happy birthday Naldi Amor. Wish you all the best. Are you ready?